Terima kasih atas kesempatannya, Cak Nun. Yang ingin saya tanyakan, saya tertarik tadi dengan filosofi cangkul, pedang, kemudian keris, bahwa kita harus memilih keris karena keris itu nilainya pusaka. Itu juga saya hubungkan dengan tesis yang sementara ini menghantui kami. Terkadang kami ingin memilih yang jenisnya pusaka itu, namun itu kan seperti juga kita membuat keris kan longitudinal ya Cak ya. Jadi harus berproses, prosesnya juga lama, butuh waktu, butuh biaya. Sedangkan saya sendiri ini adalah mahasiswa beasiswa. Beasiswa hanya dijatah waktu 2 tahun. Apabila kita nanti memilih sesuatu tema yang bermutu atau kanon atau tema yang longitudinal, nanti akan berimbas dengan waktu tadi juga. Nanti pemilihan mahasiswa terbaik juga kan dilihat dari waktunya, tidak hanya dari hasil karyanya situ. Jadi kita juga terpacu di sini untuk cepat, cepat bisa menyelesaikan. Di sisi lain kita ingin karya yang bermutu, bagaimana itu dilemanya? Oke, singkat gini, kurang enggak, bukan saya nyuruh, menyarankan Anda milih keris, enggak. Tadi kan sudah saya bilang, kalau orang punya cangkul, belum tentu punya pedang, apalagi keris. Tapi kalau orang punya pedang, dia pasti punya cangkul. Kalau orang punya keris, pasti punya pedang, punya cangkul. Jadi makanya keputusan pertama adalah Anda betul-betul akan membangun keris. Karena nanti dengan keris itu pasti Anda dapat cangkul dan pedang. Nah sekarang yang kedua, bikin keris itu enggak seserem itu Mbak. Setahun ya enggak apa-apa. Yang penting dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jujur, kerja keras, tekun, dia jadi keris. Biayanya gimana itu Cak nanti Cak? Misalkan untuk tesis kita yang tesis di sini ini kan. Biaya enggak ada hubungannya sama keris, meskipun kamu cari pacol ya biaya podoai. Oh karpe cek gratis masalahnya Bang gitu. Kalau mungkin, biaya, mungkin begini, kalau saya punya usul kan dilihat dari temanya. Oh ini temanya kira-kira memerlukan waktu yang longitudinal. Kemudian ini temanya bermutu. Mungkin nanti ya diberikan keringanan. Oh nanti ini kalau perlu ada supply biaya untuk penelitian kan, seperti di negara maju kan ada seperti itu. Kita diberikan biaya. Oke, ngerti maksudnya. Jadi itu kan tergantung tingkat verifikasi yang menentukan terhadap pengajuan kualitatif Anda terhadap tema yang Anda pilih itu. Nah itu kan ada standarnya dan ada proses kualifikasinya masing-masing. Saya nggak bisa apa-apa kecuali Anda menempuhnya, mudah-mudahan tercapai. Tapi jangan mengeluh dulu, kerjakan gitu ya. Terakhir Mas. Habis ini kita akhiri dengan doa, terus kita nyanyi bareng-bareng untuk mriki nggih Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afadil. Kalau asal saya dari Sulawesi Barat, Pak. Bapak tadi bilang dari Mandar, tapi saya dari Mamuju Utara. Dari Mamuju ya. Ya, kebetulan Allah memberi saya kesempatan untuk mengabdi di Sulawesi Tengah sebagai dosen di Universitas Tadulako, dan alhamdulillah mendapat rezeki untuk melanjutkan studi pendidikan S3 di UNESA ini. Dan saya sekarang Pak sudah tahun keempat, sudah tahun kritis untuk mahasiswa S3. Jadi terlalu banyak kendala mungkin yang bisa yang kami hadapi, selain keluarga yang ditinggalkan di sana di Sulawesi, juga apa yang kami hadapi di sini. Mungkin singkat saja yang saya ingin tanyakan, kira-kira mungkin ada petunjuk ataupun pencerahan atau langkah-langkah konkret atau semacam amalan-amalan yang baik, Pak. Mungkin bisa memotivasi. Iya. Bisa memotivasi kami sebagai mahasiswa sehingga niat suci tadi yang ingin mendapatkan keris itu bisa kami dapatkan dengan karakter yang baik, yang nantinya juga kami akan terapkan kepada anak didik kami, yang sejalan dengan dosen-dosen kami, promotor kami yang ada di UNESA, supaya semua bisa sejalan dan lancar. Mungkin itu Pak, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya shortcut aja, Anda baca doanya Ali Imran di Al-Quran. Udah. Anda kalau S3 Anda pasti ngerti hubungannya, tapi kalau S2 belum, iki opo hubungannya? Tak apa-apa, wacanae. gitu ya, nanti Tuhan sungkan-sungkan sendiri, yo sakno arek iki kan gitu. Yo wis ya terus cepet ya gitu loh. Nunda doanya Ali Imran cari pokoknya. Ali Imran kan berdoa mengenai anak-anaknya. Gitu ya, Ali Imran itu mertuanya Nabi Musa, ya. Gitu. Udah itu aja baca. Jadi misalnya gitu loh, Mas. Kon kepingin rabi. Ya upamane ya. Carane ndonga, ya Allah, mbok sampean kei anak sing ngabdi ten kula. Ngono to? Malaikat bingung, lho gurung rabi njaluk anak. Jare malaikat. Terus jare Gusti Allah, kon iku gak ngerti at malaikat, iku karepe njaluk rabi. Tapi dungone ngelangkah S3, gitu loh. Ya Allah berilah aku anak yang soleh, padahal njaluk rabi. Lho nek dikabulkan nek mesti rabi dhisik toh? Ya. Nggih tambahan, Mas. Nah, Anda yang suami-suami selalu hatinya kepada Allah bilang, "Ya Allah, semua ini aku lakukan karena cintaku kepada istri dan anak-anakku dan semua anak didikku, ya Allah." Kan gitu. Jangan permalukan aku di depan mereka, ya Allah. Ini waktu kau sudah sangat mendesak ini. Ya Allah, berilah aku kesejahteraan dan jaminan untuk anak-anakku supaya menjadi soleh dan seterusnya seperti di doa itu. Itu ya, Mas ya. Saya enggak bisa menjawab yang teknisnya dalam hubungan dengan promotor dan universitas, saya enggak bisa. Tapi pokoknya mudah-mudahan, pokoknya doa itu kan sederhana toh sebenarnya, kalau Allah enggak tega terkabul gitu toh. Oh, saya tuh gitu. Saya tuh gitu. Saya tuh pokoknya memanfaatkan tidak teganya Allah gitu loh. Ya Allah, kula niki pun janji ten Novian niku kajengen nukokaken motor niki. Pun kewetu niki, wis engko tak tukokno nduk nek ulang tahun engko tak tukokno motor. Begitu tuh ulang tahun gak nduwe dhuwit aku. Terus aku ngene, "Ampun ngoten ta sampean niku. Kula pun kadung janji, lah isin kula niku mosok sampean tega sih ngono, dikaei Mas. Dikaei. Ngono Mas, bener Mas." Itu pakai cara Madura kalau gitu Mas. Kalau cara Pekalongan ngancam, gak dikei aku main judi. Wah teplek aku teplek loh, gak kabul teplek aku. Ngono, ana meneh. Ngerti teplek Mas? Teplek itu judi yang gaple, nek otok itu dadu gitu loh. Mas bismillah Mas, saya gak bisa apa-apa. Itu semua Allah dah. Udah ya, gitu ya. Anda berprihatinlah, prihatinkan prihatin Anda, tunjukkan kepada Allah dengan menunjukkan penderitaan Anda. Penderitaan itu misalnya dengan seharusnya Anda makan, Anda berani tidak makan. Seharusnya makan satu piring, berani setengah piring. Seharusnya Anda tidur jam 12, Anda berani jam 1. Syukur berani jam 2. Seharusnya Anda sholat 2 rakaat, Anda tambahi sunat 2 rakaat. Gitu kan? Seharusnya Anda wudhu 1 kali, Anda bikin 5 kali wudhunya. Gitu. Hah? Loh iya loh. Syukur Anda mulai hari ini tidak memberi kesempatan Anda untuk tidak suci. Ngentut wudhu meneh, ngentut wudhu meneh. Jangan ojek bingung ngomong, oh ke wudhu juga. Gak masalah. Loh itu benar. Jadi tidak sempat tidak suci Anda secara fisik. Ngentut, batal wudhu lagi. Batal sebisa mungkin, gak ada air tayamum. Kalau perlu naik motor, ngentut tut, leren, terus nang aspal. Ya, ya Mas ya, bismillah saya ikut mendoakan semua untuk semua yang punya masalah dan punya hajat yang baik, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim.